Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Tidak lupa kami mengingatkan kepada kami pribadi dan kepada kita semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis kembali. Semoga ini menjadi sebab bagi kebaikan kita. Demikian pula sebab kebaikan bagi masyarakat kita. Dan dalam hari-hari atau dalam kehidupan dalam zaman yang demikian, kita banyak-banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab atas apa yang dilakukan oleh manusia dari berbagai macam penentangan, kelalaian, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada kita. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kitab yang berisi hadis-hadis pilihan yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-85, yakni hadis yang berkaitan dengan doa safar, doa perjalanan. Naam. Dan sungguh beliau rahimallahu taala telah memaparkan faedah yang sangat besar, faedah yang sangat bermanfaat. Mungkin kalau kita tidak mengetahui, doa ini seolah-olah menjadi rutinitas saja. Ketika mau safar membaca ini, padahal sesungguhnya terdapat pelajaran yang sangat mendalam doa ini tidak cuma rangkaian dalam kita mengawali perjalanan kita, tetapi juga terdapat pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tauhid. Terdapat pelajaran-pelajaran yang melembutkan hati. 6. Di antaranya 6 disebutkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah berada di atas kendaraannya keluar menuju safar, beliau bertakbir 3 kali mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini yang mana dahulunya kami tidak menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Sungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa menundukkan segala sesuatu. 6. Termasuk yang kita kendarai, baik itu binatang atau kendaraan-kendaraan yang buatan manusia. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mengendarainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengingatkan kita bahwasanya kita hidup ini dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hissi, perjalanan fisik yang sifatnya materi, apabila seorang membaca doa ini, menghayatinya, maka dia akan mengambil pelajaran. Dia bisa mengambil pelajaran, yakni di balik perjalanan yang fisik ini sesungguhnya dia sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjalanan yang tidak bisa direm, perjalanan yang terus berjalan. 6. Terus berjalan dan tidak diketahui apakah dia sampai kepada tujuan, yakni dijamin dia akan selamat ataukah tidak. 6. Sehingga apabila seorang menyadari hal itu, dia akan senantiasa berusaha untuk senantiasa memperbaiki perjalanannya, menyiapkan bekal-bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dalam perjalanan kami ini adalah kebaikan dan ketakwaan. 6. Dan doa ini ketika dibaca maka akan menyadarkan seorang hamba bahwasanya jangan sampai dia berjalan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, 6. Kami memohon kepada Engkau di dalam safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. 6. Karena terkadang ada orang yang mengadakan perjalanan, perjalanannya adalah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Sehingga seorang yang dia menyebutkan doa ini, memohon ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan, dia juga akan berusaha. Akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 6. Berbeda dengan orang yang tidak mengharapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kami contohkan, pernah kami memiliki seorang teman, ya, mahasiswa mau pulang kampung sudah pakai baju takwa, baju koko. Pakai penampilan pakaian muslim. Terus dia pikir-pikir, ini kalau saya pulang pakai pakaian begini, nanti saya enggak bisa negur cewek yang lewat. Akhirnya buka baju. Ini contoh, ya. Ketika perjalanannya tidak diniatkan untuk mendapatkan ketakwaan, maka bagaimana mungkin, ya, dia akan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan berusaha menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dari awal dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada ketakwaan, maka dia akan berusaha mengusahakan seluruh apa yang dia mampu untuk bisa menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan ini kita telah sampai kepada penjelasan beliau rahimallahu taala. (Tuh) Kemudian selanjutnya kita lengkapi, wa minal amali ma tardha, dan dari amalan yang kau ridhai, Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah ringankanlah perjalanan kami ini, ya, ringankanlah perjalanan kami ini. Naam. Karena sesungguhnya safar sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW, safar adalah qita'atun minal azab, ya, safar itu adalah sepotong dari siksaan, ya, karena seorang di dalam perjalanan dia jauh dari berbagai fasilitasnya, jauh dari keluarganya, jauh dari tempat tidurnya yang nyaman, jauh dari kemudahan-kemudahan yang biasa dia ada dengannya. Maka seorang yang mengadakan perjalanan adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan perjalanan tersebut, agar dipendekkan jaraknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walaupun jaraknya jauh menurut manusia, tapi kalau Allah Allah pendekkan, Allah dekatkan, maka akan menjadi dekat. Nah, demikian pula memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keringanan dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan barokah di dalam perjalanannya. Naam. Kemudian qala rahimallahu taala, wa fakam min safarin imtadda ayyaman katsiratan lakinna Allah hawwanahu wa yassarahu ala ahlihi. Betapa banyak perjalanan yang dia membutuhkan berhari-hari, membutuhkan banyak hari. Naam, tetapi Allah Subhanahu wa taala meringankannya. Allah memudahkan bagi orang yang mengadakan perjalanan tersebut. Naam. Ya. Wa kam min safarin qasirin sara as'abu as'aba min kulli sa'bin. Tetapi dia menjadi sesuatu yang paling sulit dari perkara-perkara yang sulit yang lain. Naam. Dan ini naam masing-masing bisa naam mengalami atau mungkin mendapatkan kisah dari orang lain. Orang mengadakan perjalanan jauh tetapi Masya Allah dimudahkan dan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang mengadakan perjalanan dekat tetapi naam susahnya luar biasa, sengsaranya setengah mati. Fa ma thamma illa taysirullahi wa lutfihi wa ma'unatihi. Taysirullahi wa lutfuhu wa ma'unatuh. Naam. Maka tidak ada yang demikian itu kecuali karena pemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, dan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya. Kemudian wa lihadza qala fi tahqiqi tahwinis safar, Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'is safari. Ya. Oleh karena ini hamba yang bersafar itu tadi dalam rangka mewujudkan, dalam rangka merealisasikan kemudahan safarnya tersebut, nam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'is safari. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari wa'tsa'is safari. Apa itu? Ai masyaqqatuhu wa sa'abatuhu, yakni kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahannya. Naam, ya, wa'tsa'is sabar, safar, yakni kesulitan-kesulitan yang dihadapi di dalam perjalanan. Wa ka'abatil manzuri ay al-huznu al-mulazim wal hamud daim. Sedangkan wa ka'abil manzuri, naam, adalah pemandangan yang menyedihkan. Naam, yakni al-huznu al-mulazim wal hamu ad-daim, ya, yakni kesedihan yang menyertai dan kesusahan yang senantiasa mengiringi. Naam. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi, dan jeleknya keadaan kembali yakni pada harta, pada keluarga dan pada anak-anak. Naam. Ayya rab nas'aluka an tahfadha alaina kullama khalafnahu wara'ana wa faraqnahu bi safarina min ahlin wa waladin wa malin wa nanqaliba ilaihim masrurina bis salamati wa ni'amil mutawatirati alaina wa alaihim. Naam. Yakni, ya, dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min wa'tsa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Maknanya adalah, wahai Rabb kami, kami memohon kepada Engkau agar Engkau menjaga atas kami seluruh apa-apa yang kami tinggalkan di belakang kami, dan kami berpisah, ya, kami berpisah dengannya dengan perjalanan ini, yakni dari keluarga, anak-anak dan harta. Dan supaya kami kembali kepada mereka, kami kembali kepada keluarga, anak-anak dan harta yang kami tinggalkan dalam keadaan berbahagia dengan keselamatan dan kenikmatan yang berturut-turut, ya, kenikmatan yang banyak, mutawatirah, ya, tatabaat, mutawatirah. Nam, ini adalah yang berturut-turut. Alaina wa alaihim, nikmat yang berturut-turut, nikmat yang banyak pada kami dan pada mereka. Nam, fabidzalika tatimmu ni'matu, maka dengan yang demikian itu sempurnalah nikmat-nikmat yang ada, wa yakmulu surur, dan menjadi sempurnalah kebahagiaan yang ada. Nam, wa kadzalika yaqulu hadza fi ruju'ihi, dan demikian pula dia mengucapkan ketika kembalinya, hamba yang safar ini, dia mengucapkan ketika dia kembali dari safarnya, nam wa'audi wa'audihi min safarihi, dan kembalinya dari safarnya, wa yazidu, dan dia menambahkan, ayibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna. Dia menambahkan setelah doa yang dibaca tadi, ya, seperti ketika berangkat safar, kemudian ketika pulang dia menambahi dengan kalimat ayibuna, kami adalah orang-orang yang kembali, taibuna, kami orang-orang yang bertaubat, abiduna, kami orang-orang yang beribadah, li rabbina hamiduna, kami adalah orang-orang yang memuji Rabb kami, ya, kami adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan orang-orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat, nas'aluka Allahumma an taj'alana fi iyabina wa ruju'ina mulazimina litaubah. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, agar Engkau menjadikan kami dalam kepulangan dan kembalinya kami, senantiasa kami bertaubat kepada Engkau, wa ibadatika wa hamdika, dan senantiasa kami menjadi orang-orang yang beribadah kepada Engkau dan orang-orang yang memuji Engkau, wan takhtima safarana bi ta'atika, dan semoga Engkau menutup safar kami ini dengan ketaatan kepada Engkau, kama ibtada'tahu bitaufiqilaha, sebagaimana Engkau telah mengawalinya dengan taufik di dalam safar tersebut. Naam. Walihadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-80. Wa qur rabbi, dan ucapkanlah wahai Rabbku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah diriku mudkhala sidqin, dengan cara masuk yang baik, dengan cara masuk yang benar, yang jujur, wa akhrijni mukhraja sidqin, demikian pula keluarkanlah kami dengan cara keluar yang baik, waja'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah bagiku kekuatan yang menolong dari sisimu. 6. Mudkhala sidqin wa mukhrijuhu antakuna asfarul abdi wa madakhilahu wa makharijahu kulluha tahtawi ala sidqi wal haqq. 6. Dan yang dimaksud dengan mudkhala sidqi wa mukhrijihi wa mukhraja wa mukhrajahu, nam wa mukhrajahu, yakni adalah safar hamba tersebut, nam demikian pula cara masuknya dan cara keluarnya, semuanya mengandung pada kejujuran dan kebenaran, wal ishtighalu bima yuhibbullahu, dan disibukkan dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makrunatun bitawakkali alallahi, yang disertai dengan sikap tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mashubatun bima'unatihi, dan senantiasa disertai dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Wafihi, dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah al-i'tirafu bini'matihi akhiran, yakni mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. 6. Kami atarafa biha awalan, sebagaimana dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala pada awalnya, di awal mengadakan perjalanan. 6. Dia mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. 6. Yang pada mulanya dia tidak mampu menguasai kendaraan tersebut, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa menguasai kendaraan tersebut. Dia menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kembali juga demikian. 6. Ya. Yakni disebutkan dalam kalimat li rabbina hamiduna, dan kami adalah orang-orang yang menyanjung memuji Rabb kami. Fa kama anna 'alal 'abdi an yahmadallaha 'ala tawfiqi li fi'lil ibadati wasyuru'i fil hajati, fa 'alaihi an yahmadallaha 'ala takmiliha wa tamamiha wal faragha wal faragh 'anha minha. Naam. Maka sebagaimana wajib atas hamba untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan memulai dalam berbagai keperluannya, maka demikian pula wajib atas hamba tersebut untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, menyelesaikan apa yang menjadi hajatnya. 6. Ya. Jadi seorang hamba dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal ketika dia mau melakukan ibadah, mau melakukan hajat-hajatnya. Demikian pula selesai dia melakukan ibadah, selesai dia terpenuhi hajat-hajatnya, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. 6. Fa innal fadla fadluh, karena sesungguhnya segala keutamaan itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khairu khairuhu, dan segala kebaikan itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wal asbabu asbabuh, dan semua sebab-sebab yang ada itu adalah sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan sebab-sebab itu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki karunia yang agung. 6. Hadis yang agung. 6. Terdapat faedah yang sangat besar, sehingga 6. Apabila seorang hamba mengamalkan doa ini dengan merenungkannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Selanjutnya, qala rahimallahu taala al haditsus sadis wa tsamanun, hadis yang ke-86 an Jabirin ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khudhu anni manasikakum, rawahu Ahmad wa Muslimun wa Nasa'i. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau dan meridai bapaknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Ya. Ambillah dariku manasik kalian. Yakni indahlah ketika kalian melakukan manasik, itu adalah dengan cara-cara yang aku ajarkan. Ya. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Jangan kalian mengada-adakan cara-cara sendiri ya, di dalam menunaikan ibadah haji. Demikian pula umrah. Nah, harus mengikuti manasik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan An-Nasa'i. Qala rahimallahu taala, hadza kalamun jami'un istadalla bihi ahlul ilmi 'ala masyru'iyyati jami'i ma fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma qalahu fi hajjihi wujuban fil wajibati wa mustahabban fil mustahabati. 6. Kalimat ini adalah kalimat yang menyeluruh. Ya, kalimat yang menyeluruh yakni mengandung makna yang sangat mendalam, yang sangat besar. Yang para ahlul ilmi mereka mengambil dalil dengannya atas disyariatkannya seluruh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW di dalam haji beliau. Dan seluruh apa yang diperbuat dan diucapkan oleh Nabi SAW itu hukumnya wajib pada perkara-perkara yang wajib dan mustahab pada perkara-perkara yang disunahkan. Naam. Jadi seluruhnya masyru. Seluruh yang diperbuat dan diucapkan oleh Nabi SAW di dalam melaksanakan manasik beliau itu adalah masyru, disyariatkan. Dan diantaranya ada yang wajib dan diantaranya ada yang mustahab. Wa huwa nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dan hadis ini serupa dengan hadis beliau, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Ketika beliau bersabda, yakni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam, ya. Jadi bagaimana kita melakukan salat yakni sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang diperbuat oleh Rasulullah di dalam salat? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah di dalam salat? Maka itu yang disyariatkan. Jangan melakukan perkara-perkara yang di luar itu. Ya. Jangan melakukan perkara-perkara yang di luar itu. 6. Fa kama anna dzalika yashmulu juz'iyatis salati kulliha, fa hadza yashmulu juz'iyatil manasiki kulliha. Maka sebagaimana hadis ini, hadis yang kedua ini, shalu kama ra'aitumuni usolli, ini mencakup seluruh bagian-bagian dari salat, ya. Maka demikian pula hadis yang ini, hadis yang dibawakan mualif di sini, khudhu anni manasikakum, ini juga mencakup seluruh bagian-bagian dari manasik tersebut, ya. Seluruh bagian-bagian dari manasik tersebut. Wali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalamun hasanun jiddan fi khalasati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memiliki pembahasan yang sangat bagus di dalam ringkasan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zakarahu fil qawaid an-nuraniyah, ya, beliau menyebutkan di dalam al-qawaid an-nuraniyah. Faqala qaddasallahu ruhahu wa radhiya anhu, ya. Maka beliau rahimallahu taala, ya, semoga Allah mensucikan rohnya dan semoga Allah meridai beliau. 6. Beliau mengatakan waqad tsabata bin naqlil mutawatir 'indal khasati min ulama'il haditsi min wujuhin katsiratin fi sahihaini wa ghairihima, ya. Telah tetap, ya, telah tetap maksudnya telah sahih. 6. Telah tetap dengan penukilan yang mutawatir, ya, yang tidak mungkin mengandung kelemahan, ya, tidak mungkin mengandung kedustaan. Indal khasati min ulama al hadis, di kalangan orang-orang khusus dari ulama hadis. 6. Min wujuhin katsiratin, dari sisi yang sangat banyak di dalam sahihain, ya, di dalam sahih Bukhari dan sahih Imam Muslim. 6. Dan selain dari keduanya, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma hajja hajjatal wada'i ahrama huwa wal muslimuna min dhil hulaifah. 6. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan haji wada', ya, haji perpisahan. 6. Beliau berihram, demikian pula kaum muslimin yang bersama beliau berihram dari dhul hulaifah, ya, atau sekarang yang dikenal dengan apa? Bir Ali. 6. Ini adalah mikotnya penduduk Madinah dan orang-orang yang searah. 6. Searah jalurnya dengan orang-orang Madinah. 6. Mikot mereka adalah di Dhul Hulaifah. Faqala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, man sya'a an yuhilla bi'umratin falyaf'al, wa man sya'a an yuhilla bihajjatin falyaf'al, wa man sya'a an yuhilla bi'umratin wa hajjatin falyaf'al. Beliau bersabda, barang siapa yang ingin berihlal dengan umrah saja, maka silahkan melakukan, ya. Ihlal itu mengawali manasik, ya. Jadi ketika seorang mengawali manasik, 6, dari miqat dia melakukan apa-apa yang diperintahkan di situ, disyariatkan di situ, kemudian dia menghadap ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram, dia naik di atas kendaraannya, kemudian dia mengucapkan labbaikallahumma umratan atau hajjatan dan seterusnya, ini namanya ihlal. Naam. Man syaa an yuhilla bi umratin falyaf'al. Barang siapa yang ingin berihlal dengan umrah, maka hendaklah dia melakukan. Silakan dia melakukan. Wa man syaa an yuhilla bi hajjatin falyaf'al. Dan barang siapa yang ingin berihlal dengan haji, ya, meniatkan ibadahnya tersebut, naam, dengan haji, falyaf'al, maka adalah dia melakukannya. Ya, dan ini, naam, hanya di musim-musim haji. Naam. Adapun di luar musim haji, maka cuma bisa ihlal untuk umrah saja. Ya, untuk umrah saja. Wa man syaa'an yuhilla bi umratin wa hajjatin falyaf'al. Dan barang siapa yang menghendaki untuk berihlal dengan umrah dan haji sekaligus, maka silahkan melakukan. Dan ini adalah jenis-jenis pelaksanaan ibadah haji. Naam. Yang pertama tamattu, naam, kemudian ifrad, kemudian yang menggandengan dengan antara umrah dan haji. Falamma qadimu wa tafu bil baiti wa baina as-safa wal marwata wa baina as-safa wal marwati amara jami'al muslimina alladzina hajju ma'ahu an yuhillu min ihramihim wa yaj'aluha umratan. Maka ketika mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, mereka telah sampai, yakni sampai di Masjidil Haram, dan mereka tawaf di Baitullah mengelilingi Ka'bah. Kemudian setelah tawaf sa'i, wa baina safa wal marwati, dan di antara safa dan marwah, maka beliau memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang haji bersama beliau untuk bertahalul, ya, bertahalul dari ihram mereka, yakni mengakhiri ihram mereka, naam, dan menjadikannya sebagai umrah, ya, menjadikannya sebagai umrah. Jadi, naam, ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika telah sampai di sana, ya. Yang tadinya niatnya adalah untuk berhaji saja, atau yang niatnya tadinya menggandengkan haji dan umrah, ya, atau haji qiran, maka Rasul perintahkan untuk memilih tamattu, ya, untuk melaksanakan tamattu. Naam, sehingga Rasulullah perintahkan untuk bertahalul. Naam, bertahalul. Sampai nanti pada hari tarwiyah mereka ihram kembali untuk menyempurnakan manasik haji. Ila mansak, orang yang membawa kurban, ya, telah membawa binatang kurban. Dari Madinah sudah membawa binatang kurban untuk disembelih di tanah haram, ya. Fa innahu la yuhillu hatta yablughal hadyu mahillah. Maka dia tidak boleh bertahalul sampai binatang tersebut sampai di tempatnya. Naam. Memang demikian, ya. Yang sudah membawa binatang, naam, sembelihan, maka tidak boleh dia bertahalul, ya, tidak boleh dia bertahalul kecuali setelah, naam, binatang tersebut sampai di tempatnya. Faraja'ahu ba'duhum fi dzalika faghdib. Maka sebagian mereka faraja'ahu. Raja'ahu ini, naam, senada dengan memprotes, ya, kayak keberatan, ya. Sebagian mereka keberatan dengan yang demikian itu, ya, keberatan dengan perintah Rasul untuk bertahalul di sini. Naam. Maka Rasul marah dan Rasul mengatakan, "Unzuru ma amartukum bihi faf'alu." Ya. Perhatikan apa yang aku perintahkan, laksanakan apa yang aku perintahkan. Ya. Wa kana huwa sallallahu alaihi wasallam qad saqal hadiya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau termasuk orang yang telah membawa kurban tersebut, ya, telah membawa binatang yang akan disembelih, sehingga tidak mungkin, tidak boleh untuk bertahalul. Naam, tidak boleh untuk bertahalul. Naam. Falam yuhilla min ihramihi, maka beliau tidak bertahalul dari ihramnya, ya. Walamma ra'a karahata ba'dihim lil ihlal qala law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiah wala ja'altuha umratan walaula anna ma'iyal hadiah lahlaltu. Naam. Dan ketika Nabi SAW melihat, ya, keberatan sebagian mereka, keberatan para sahabat, sebagian para sahabat untuk bertahalul, Maka Rasulullah SAW bersabda, "Law istaqbaltu min amri, ya, mastadbartu." Seandainya aku bisa mengulangi kembali apa yang sudah terjadi, ya. Jadi, "Law istaqbaltu min amri, mastadbartu." Jadi seandainya bisa diulang kembali, ya, masa yang telah terjadi, ya, "Lama suktu al-hadiah," niscaya aku tidak akan membawa 6 binatang kurban, ya, niscaya aku tidak akan membawa binatang sembelihan. "Waja'altuha umratan," pasti aku akan menjadikannya sebagai umrah, ya, pasti aku telah menjadikannya umrah. 6 "Walaula anna ma'iyal hadiah lahlaltu," kalaulah bukan karena aku terlanjur membawa binatang sembelihan ini, tentu aku akan tahallul, ya, setelah selesai 6 umrah, 6 bertahalul sampai menunggu hari tarbiyah, kemudian ihram kembali. "Wa qala aidan, ini labattu ra'si wa qallatu hadyi fala uhillu hatta anhara." 6 "Sesungguhnya aku telah merapikan rambutku," labattu ra'si yakni merapikan, mengumpulkan rambut dengan minyak, ya. 6 "Labattu ra'si wa qallatu hadyi," dan aku telah 6 menggantungkan, ya, tanda pada binatang sembilanku ini. "Fala uhillu hatta anhar," maka aku tidak akan bertahalul sampai aku menyembelih, ya. "Fahalal muslimuna jami'uhum illan nafaru alladzina saqu alhadiya," maka kaum muslimin seluruhnya mereka bertahalul kecuali beberapa orang yang mereka telah membawa binatang sembelian, ya. "Minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali ibn Abi Talib wa Talhah bin Ubaidillah," ya, di antara mereka orang-orang yang telah membawa binatang tersebut adalah Rasulullah sendiri, ya. Kemudian Ali bin Abi Talib, Talhah bin Ubaidillah. 6 "Falamma kana yaum tarwiyah ahramal muhilluna bil hajj," maka ketika masuk hari tarwiyah yakni tanggal 8 Zulhijjah, 6 orang-orang yang telah bertahalul tadi mereka berihram kembali untuk haji. 6 "Wahum zahibuna ila Mina," dan mereka berangkat menuju Mina. "Fabata bihim tilka lailata bi Mina," kemudian mereka bermalam di Mina pada malam itu. "Wasala bihim fiha adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajr," ya. Dan Nabi SAW salat mengimami mereka di Mina, yakni salat zuhur, asar, maghrib dan isya serta salat subuh. "Tsumma sara bihim ila Namirah," kemudian setelah itu berangkat bersama mereka menuju Namirah. "Wala tariqi Dabbin," ya, dan di atas jalan Dab, ya, nama jalan Dab, ya. "Wa Namirah kharijatun an Arafah," dan Namirah posisinya itu masih di luar Arafah, ya. Namirah itu belum atau tidak termasuk wilayah Arafah. 6 "Min yaminiha wa gharibiha," yakni dari arah kanan dan baratnya. "Laisat minal haram," Namirah ini juga tidak termasuk daerah haram, ya, tidak termasuk dari haram. "Wala min Arafah," dan tidak pula termasuk dari Arafah. "Fanusibat lahu al-qubbatu bi Namirah," maka dibuatkan tenda bagi beliau sallallahu alaihi wasallam di Namirah. "Wa hunaka kana yanzilu khulafa'uhu ar-rasyiduna ba'dahu," dan disitulah di tempat yang sama 6 para khalifah sepeninggal beliau al-khulafa'ur rasyidin, 6 mereka singgah di tempat yang sama, ya, sepeninggal Rasulullah maka para khalifah, ya, para khulafa'ur rasyidin mereka juga singgah di tempat tersebut, ya, melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. "Wa biha al-aswaqu wa qada'ul hajah 6 wal akal wa nahwu dzalik," ya. Dan di tempat itulah, ya, terdapat tempat berjual beli, terdapat tempat untuk menunaikan hajat, ya, tempat untuk makan-makan dan yang serupa dengan itu. "Falamma zalat asy-syamsu raqiba wa waman raqiba mahu wasaral muslimuna ilal musalla bi batni urana," ya. Kemudian ketika matahari telah tergelincir, 6 beliau dan orang-orang yang bersama beliau, 6 yang membawa kendaraan, mereka naik di atas kendaraan, ya, beliau dan orang-orang yang bersama beliau naik di kendaraan masing-masing, dan kaum muslimin mereka berjalan menuju tempat sholat di tengah-tengah Uronah. 6 "Haitsu qad buniyal masjidu walaysa huwa minal haram, ya. Dan yang mana sekarang ini telah dibangun masjid, ya. Pada waktu itu belum dibangun masjid, ya. Dan di masa berikutnya telah dibangun masjid, nah, di uranah tersebut. Dan uranah ini juga tidak termasuk dari tanah haram, ya. Wala min Arafah, dan tidak pula dari Arafah. Wa innama huwa barzakhun bainal masy'araini. Ya, barzakh betul di situ. Barzakh atau basrah? Barzakh. Ya, berarti sini salah cetak. Naam. Wa innama huwa barzakhun bainal masy'araini, ya. Dan uranah ini, naam, ini adalah pembatas antara dua masy'ar ini, ya, dua masy'aril haram ini. Naam. Al halal wal haram hunak, ya. Bagian yang halal, bagian yang haram di sana. 6. Wa bainahu wa bainal mauqif nahwal mil, ya, nahwal mil. 6. Dan jarak antara tempat itu dan tempat wukuf itu sekitar 1 mil, ya. Fa khataba fihim khutbatal haji ala rahilatih. Maka beliau berkhutbah di hadapan mereka dengan khutbah haji di atas kendaraan beliau. Jadi beliau menyampaikan khutbah di hadapan jamaah haji, nam, dengan di atas kendaraan beliau. Wa kana yaumul jum'ah, yang mana hari itu adalah hari Jumat, ya. Wa kana yaumul jum'ati, ya. Wa kana yaumul jum'ati, nam, yang mana pada hari itu adalah hari Jumat. Thumma nazala fa shalla bihim adh-dhuhra wal 'ashra maqsurataini majmu'ataini. Kemudian, nam, beliau turun dan sholat mengimami mereka sholat zuhur dan sholat asar, keduanya di qasar dan di jamak, ya. Sholat zuhur dan asar di jamak di qasar. Nam, thumma sara wal muslimuna ma'ahu ilal mawqif bi Arafah indal jabalil ma'rufi bi jabalir rahmah. Nam, kemudian beliau dan kaum muslimin yang bersama beliau berjalan menuju tempat wukuf di Arafah, yakni di gunung yang dikenal dengan nama Gunung Jabal Rahmah, ya. Ismuhu Ilalun, ya. Ala wasni hilalin, ya. Namanya adalah Ilal, ya. Mengikuti wazan hilal. Wa huwa alladhi tusammihil amah Arafah, dan itulah yang dinamakan oleh kebanyakan orang sebagai Arafah. Naam. Falam yazal huwa wal muslimuna fi dzikri wad du'ai ila an gharabat asy-syams. Maka senantiasa beliau dan kaum muslimin senantiasa berzikir, berdoa sampai terbenamnya matahari. Naam, di Arafah senantiasa beliau berzikir dan berdoa, demikian pula kaum muslimin yang bersama beliau sampai terbenamnya matahari. Fadafa'a bihim ilal Muzdalifah. Kemudian naam bertolak menuju Muzdalifah. Fasalal maghriba wal isya'a ba'da maghriba syafaqi. Naam, qibala hattir rihali. Apa di situ bagaimana? Qibala satu atau dua di situ? Satu saja. Qibla. Naam, ya, di sini ada salah cetak, Bro. Kemudian fasalal maghriba wal isya'a ba'da maghribi syafaqi qibla hattir rihali. Naam. Kemudian beliau salat maghrib dan isya setelah hilang, ya, asy-syafaq ini warna merah, ya. Naam. Qabla hatir rihal, ya, hatir rihal ini tempat enam memarkirkan kendaraan, ya, tempat enam menambatkan kendaraan-kendaraan. Naam. Hina nazalu bi Muzdalifah, ya, ketika mereka singgah di Muzdalifah. Wa bata biha hatta enam tala'il fajr, dan bermalam di situ sampai terbit fajar. Fasala bil muslimina al fajra fi awali waktiha. Maka beliau salat mengimami kaum muslimin, ya, salat subuh pada awal waktunya. Mughallasan biha ziyadatan ala kulli yaumin. Yakni dalam keadaan masih agak gelap, ya. Jadi lebih gelap daripada biasanya, ya. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya salat subuh itu kalau sudah jelas, ya. Fajar sudah terbit, ya, tetapi sampai terang cahayanya. Nah, maka ketika ini ketika fajar telah terbit tapi masih redup, ya, masih agak gelap. Naam, ya, jadi lebih awal dari biasanya. Naam. Lebih awal dari biasanya. Naam. Summa waqafa inda Qazah, ya, kemudian beliau wukuf di Qazah, ya, wa huwa jabalun jabalul Muzdalifah, dan dia adalah gunung di Muzdalifah, alladhi yusamma al-Mash'aril Haram, yusamma al-Mash'aral Haram, yang dinamai dengan al-Mash'ar al-Haram. Naam. Falam yazal waqifan bil muslimina ila an asfara jiddan, ya, dan terus menerus beliau berdiri bersama kaum muslimin, naam, sampai menjadi terang, ya, sampai keadaan terang, sampai 6 hari menjadi terang sekali. Tsumma dafa'a bihim hatta qadima Mina, ya, kemudian beliau berangkat bersama mereka ke Mina. 6. Tayib, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Naktabi hadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.